Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Pertanggungjawaban akan nikmat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh, kata Allah, kalian semua ini nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, anin na'im, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, sehat yang Allah berikan ini, waktu yang Allah berikan ini, tentu juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk kenikmatan apa yang kita lakukan dengan sehat ini, apa yang kita lakukan dengan waktu yang Allah berikan hidup ini, syukurkah atau tidak. Nah, yang mensyukuri nikmat tersebut, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan ditambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Apa makna syukur tadi? Kita mengucapkan alhamdulillah dengan sehat yang ada, itu bagian daripada syukur. Namun tidak kalah pentingnya dan intinya, nah, syukur itu di samping mengucapkan alhamdulillah juga mempergunakan kesehatan yang Allah berikan ini, sebuah kenikmatan yang besar ini, di atas taat kepada Allah. Segala upaya apa yang Allah perintahkan, yang Rasul terangkan, disunnahkan, diajarkan kepada kita untuk diikuti, untuk dijalani, tunduk kepadanya, ikhlas karena Allah, ini namanya syukur. Demikian pula selain apa yang diperintah atau larangan Allah, larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menjauhi itu semua bentuk syukur kita kepada Allah yang sebenarnya. Ini sehat. Demikian waktu. Waktu pun juga demikian. Yang Allah berikan ini bagian daripada nikmat yang besar. Yang itu semua juga tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sumpah Allah kepada al-'asr, kepada masa, waktu, zaman. Ini menunjukkan betapa penting waktu itu. Urgensi waktu bagi seorang hamba Allah itu sangat penting. Dan merupakan kenikmatan yang besar. Sampai Allah bersumpah demi masa, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Dipastikan oleh Allah dalam ayat ini, pasti rugi semua manusia itu. Rugi dunia, rugi akhiratnya. Kecuali empat perkara ini, yang dia mewujudkan syukurnya atas waktu yang Allah berikan ini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasehati, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr, saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan diutusnya Rasul yang mulia, nabi termulia, rasul termulia dari kalangan para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita mentaatinya sepenuh hati dan ikhlas, jaminan dari Allah masuk jannah. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk jannah, kata Rasulullah SAW. Semua umatku akan masuk jannah, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak ingin masuk jannah. Rasul ditanya, siapa ya Rasulullah yang tidak ingin masuk jannah? Beliau menjawab, man ato'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa saja dari umatku yang tunduk, yang taat dan mengikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, bukan sekedar di lisan kita, naam, menyatakan kita taat Rasul, tapi di prakteknya juga demikian, penuh keikhlasan kepada Allah, itu akan masuk jannah. Namun yang bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah, menentangku, enggak mau ikut aku, kata Rasul, faqad aba, sungguh dia enggan masuk jannah. Nah, di pagi yang cerah ini, sebagaimana yang telah sampai kepada kita semua, kita akan berusaha membahas tentu ringkasan yang paling ringkas, bahwa kolbu yang sakit itu rentan dengan penyimpangan. Kolbu itu sebenarnya dalam bahasa Arab adalah jantung. Naam, sudah salah kaprah dari kalangan kaum muslimin, itu hati. Nah, oleh karena itu ketika diartikan hati, maka yang dimaukan adalah jantung. Nah, jantung inilah tempat segala pemahaman, pemikiran, dan semuanya yang baik di situ, sumber intinya, yang buruk pun di situ, na'udzubillah. Maka Rasul menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ma'ruf, potongan hadis dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan Imam Muslim, apa kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah, sekerat daging. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu, sekerat daging. Apabila sekerat daging yang ada di dalam jasad manusia itu baik, maka semuanya baik. Kalau akidahnya benar, tauhidnya benar, yang ada dalam kolbu tadi itu, kan itu pusat inti. Kalau orang Arab itu menyatakan kita harus berpikir, hidup ini harus mencari mana yang terbaik dari yang baik. Kita jalani yang paling afdol dari yang afdol. Kita harus banyak pikir. Megangnya bukan megang sini, kita harus berpikir, enggak sini. ke kolbu tadi itu. Gitu. Ini kan diperintah oleh kolbu. Intinya di kolbu. Mari kita fikir ke sini larinya. Bukan ke sini. Nah, barakallahu fikum. Nah, akidahnya, pemahaman agamanya, amalan, inti amalannya, keyakinan, semua di kolbu. Kalau kolbunya ini lurus, kata Rasul, kolbu ini baik, seiring dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang difahami dan dijalani oleh para sahabat Nabi dan tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin, maka seluruh jasad dia baik. Otomatis. Dia tidak akan sholat kecuali karena Allah. Dia tidak akan sholat kecuali betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasul. Dia tidak akan puasa kecuali karena Allah. Kenapa? Kolbunya sudah baik, sudah sehat, bersih. Praktek sholatnya, praktek puasanya pun juga demikian mencontoh Rasul. Hajinya, umrohnya, zakatnya, muamalahnya, ta'awunnya, menuntut ilmu syar'i, semua nilai-nilai ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu betul-betul bersih dikarenakan kolbunya sehat. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa idza fasadat na'udzubillahi min dzalik. Kalau sekret daging yang ada di jasad itu fasadat, rusak. Akidahnya tidak tercermin dalam Al-Qur'an. Pemahaman agama juga demikian jauh dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ibadahnya juga demikian. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang seperti ini, apa kata Rasulullah, maka rusak semua jasad itu. Nah, apa itu jasad? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah qalbu. Maka tempat akidah, tempat keyakinan, tempat semua di qalbu. Oleh karena itu, nanti di hari kiamat, ya, itu tatkala harta anak semua tidak bermanfaat bagi dia. Apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa qalbun salim. Kolbun yang sehat, salim. Berarti apa itu kolbun yang salim? Nah, kolbun yang akidahnya bercermin kepada Al-Quran, sunnah, kemudian penjelasan sahabat, tabi'in dan seterusnya tadi. Tauhidnya juga merupakan cermin Al-Quran dan sunnah Nabi. Akhlaknya, semua hal-hal yang baik itu merupakan cermin dari tadi. Al-Quran, sunnah Nabi, kemudian bagaimana sahabat menerapkannya. Kenapa selalu dibawa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa demikian? Karena ilmu agama Allah tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui jalur sahabat. Tidak mungkin akan loncat ke tabi'in, itu tidak mungkin. Tabi'in tidak melihat Rasul. Tidak bersahabat dengan Rasul. Artinya apa? Tabi'in tidak ada yang belajar kepada Rasul tentang agama Allah. Semua sahabat. Sahabat Rasul tahu di mana Al-Quran turun. Sahabat Rasul tahu makna-makna kandungan Al-Quran. Belajar kepada Rasul langsung, utusan Allah. Makanya kita selalu bawa dalam segala akidah kita, amalan kita, pemahaman kita, ibadah kita, ucapan kita, pemahaman kita selalu sahabat ini ikut serta. Dikarenakan mereka adalah generasi termulia dan yang direkomendasi langsung oleh Allah dan Rasulnya untuk diikuti. Kita enggak akan baca hadis tadi kalau enggak dari sahabat. Dari mana kita mendapatkan hadis tadi? Kalau sahabat enggak ngeriwayatkan, enggak mungkin. Sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, kemudian disampaikan ke muridnya tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in lagi, At-Tabul Aqba, baru Imam Muslim yang meriwayatkan. Baru Imam Muslim yang meriwayatkan, dibaca oleh kita semua, diterangkan oleh para ulama makna hadis ini apa, lengkap. Kita tinggal membaca, mempelajari. Naam. Oleh karena itu, maka seperti yang tadi dikatakan, naam, nanti di hari kiamat itu, dikala itu, banun, anak-anak kita, keturunan kita, harta, semua, kekayaan semua, kedudukan, tidak bermanfaat bagi dia, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kolbun salim. Inilah yang bermanfaat, nam, yang bisa yanju bihi minal iqab. Yang dengan kolbun salim ini, kolbu yang selamat ini, yang sehat ini, terselamatkan dari iqab, dari hukuman Allah, azab Allah. Wa yastahiqu jazila thawab. Dan dengan kolbun salim ini, kolbun yang sehat ini, dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah. Oleh karena itu, jadikan nikmat yang Allah berikan, agar tidak salah fahami, seorang yang diberi oleh Allah harta rizki yang melimpah, agar bermanfaat nanti di hadapan Allah, nah, salurkan di tempat-tempat jalan Allah dengan penuh ikhlas. Jangan sampai harta itu disalurkan kepada selain jalan Allah, mendukung maksiat kepada Allah, na'udzubillah, mendukung pelanggaran syar'i, jangan. Karena nanti dia akan menjadi bumerang bagi dia. Tapi kalau disalurkan kepada sesuatu yang syar'i, yang dicintai oleh Allah, ini, ikhlaskan kepada Allah. Itu yanfa', amalannya tadi itu yanfa'. Nah, oleh karena itu, disebutkan dia dalam ayat ini salim. Wal qalbus salim, kata Sa'di rahimahullah, dikatakan qalbun itu salim, maknanya salima minasyirki wasyak wa mahabbati syarr wal israr. Naam. Alal bid'ati wadh-dhunub. Naam. Qalbun salim adalah qalbun yang maknanya itu selamat dari kesyirikan. Ketika ibadah, dia ibadah karena Allah, murni, tidak ada tendensi lain selain Allah, tidak ada tujuan dan maksud lain selain Allah. Ini namanya mukhlis, ikhlas. Kalau syirik kepada Allah, menduakan Allah, dia ibadah untuk Allah dan juga untuk manusia. Misalnya dia sholat, tujuannya ikhlas karena Allah, tapi ingin dilihat orang lain. Sodokoh, ingin karena Allah, tapi juga ingin dipuji orang lain. Ini masuk syirik yang seperti ini. Ini gak nyampe kepada Allah, gak diterima. Bahkan dosa pelakunya. Kenapa? Karena Allah diduakan dalam ibadah. Ini gak boleh. Jika memang dia ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sodokoh, infak, murni. Kenapa Anda bersodokoh, berinfak? Tunduk kepada Allah. Lillah. Apalagi? Tidak ada. Ingin jadi orang terkenal? Tidak. Ingin dilihat orang karena banyak sedekahnya? Tidak. Ingin ditakjubi? Tidak. Tidak. Kenapa? Tunduk kepada Allah. Pahalanya besar. Mengharap dari sisi Allah, tidak di sisi manusia. belajar untuk membiasakan itu sehingga betul-betul tertanam dalam kalbu kita keikhlasan tersebut. Dalam segala hatta datang ke majelis ilmu seperti ini. Anda datang ke sini apa tujuannya? Menuntut ilmu. Kenapa? Diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan mulia. Anda, ya saya kepingin ikut-ikutan aja. Saya kepingin, tidak enak kalau tidak datang. Nanti dibicarakan beda lagi. Beda lagi. Nah, makanya selamat dari itu syirik dan cabang-cabangnya itu salim. Selamat dari syak, ini bahaya syak. Keraguan-raguan dalam agama ini. Tidak ada kejelasan. Tidak ada keyakinan. Penyimpangan-penyimpangan yang dia ikuti. Yang tidak punya pegangan yang kokoh. Ini syak. Nanti akan jelaskan bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan bab ini. Kemudian diselamatkan juga oleh Allah. Mahabbatus syar. Selamat dari suka, ingin, cinta pada kejelekan. Ini tidak mudah ya kawan. Tidak mudah. Nah sekarang ini zaman fitnah. Dan tahun berikutnya akan semakin besar fitnah. Mungkin saja sekarang ini seseorang menyatakan ini jelek. Ini buruk. Ini haram. Ini menyimpang. Mungkin. Tahun berikutnya sudah enggak jelek lagi. Sudah enggak buruk lagi. Sudah enggak nyimpang lagi. Dilakukan. Mungkin kenapa? Karena terfitnah. Padahal waktu itu yakin. Ini Masya Allah pahalanya besar. Hadisnya ini. Ini juga demikian. Keutamanya besar. Hadisnya ini sahih semua. Ini pemahamannya Masya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman Salaful Ummah. Ini juga demikian, ini juga demikian. Ayat semua hadis, yakin. Masuknya fitnah ke dia, ke bawah larut. Yang katanya ini sunnah, yang katanya ini dapat pahala besar. Sudah. Na'udzubillah, ditinggalkan. Yang jelek, yang buruk menurut ayat hadis buruk tadi. Dijalani, dirangkul. Diikuti. Na'udzubillah. Nah, kolbun yang salim itu diantaranya adalah selamat dari segala upaya dan jalan untuk menyukai yang buruk, yang jelek. Luar biasa kalau seperti ini. Masya Allah. Betul-betul selamat, sehat. Dan selamat dari apa? Dari terjatuh pada keburukan yang terus-menerus. Manusia kan gak mungkin lepas dari kesalahan. Gak mungkin. Nah, sunnatullah, karakter manusia itu yang Allah ciptakan pada dirinya itu gak mungkin lepas dari salah dan dosa. Gak mungkin. Pasti. Kullu ibni Adam, kata Rasulullah, khotoun. Semua manusia itu mesti punya kesalahan. Nah, hati atau kolbun ya. Kolbun biar enak, kolbun yang salim, kolbun yang sehat itu diselamatkan oleh Allah dari apa? Dari ketika terjatuh pada kejelekan, diteruskan, dilanjutkan, selamat dari itu. Tapi yang ada apa? Tobat. Wa kullu khotoin at-tawabun. Wa khairu khotoin at-tawabun. Sebaik-baik orang yang salah itu segera tobat kepada Allah. Nah, ketika dia demikian, jatuh pada kesalahan, tobat kepada Allah, berarti kolbunya dia selamat. Tapi ketika dia jatuh pada keburukan, kejelekan, dosa, maksiat, terus dilakukan, ini yang marid. Kolbunya sakit. Demikian pula penyimpangan syariat. Tahu ini bukan sunnah, bukan wajib, walhasil menyimpang, penyimpangan syariat. Nah, dia jauhkan dari itu, sehat hati kolbunya dia. Jatuh pada itu, maka kolbunnya marid. Nah, tadi judulnya luar biasa. Kolbun yang marid, kolbun yang sakit itu akan terseret, terbawa pada penyimpangan. Betul. Betul. Satu masalah sekarang yang antum semua akan mengetahuinya, khamr, minuman keras. Hatta itu orang muslim yang rendah ilmu agamanya akan menyatakan jelek. Tidak ada muslim yang sehat akalnya ya. Hatta dia ilmunya sedikit rendah, tidak mungkin akan memuji. Oh anak itu kok mabuk ya, masya Allah baiknya mabuk, luar biasa. Itulah generasi yang betul-betul bagus pemabuk itu. Tidak mungkin. Fitrah dia pasti mengingkari. Ya Allah, kemarin sholat rajin, ibadah rajin, nuntut ilmu masya Allah. Sekarang kok jadi kayak gitu, mabuk. Na'udzubillah, mesti gitu. Astagfirullah, begitu. Nah, diistilahkan oleh para ulama dengan hadis yang ada, khamr ini, minuman keras ini, umul khobaith. Ini yang anak maksudkan tadi. Bahayanya kalau sampai dia itu terus-terusan gak tobat kepada Allah, ini akan merembet. Gitulah. Umul khobaith, induknya kejahatan. Kalau sudah mabuk, na'udzubillah, sangat mudah berzina. Sangat mudah membunuh orang. Sangat mudah pelanggaran. Walhasil, ini induknya kejahatan. Kenapa dikatakan khamr? Kalau bahasa Arab kan khamr. Kalau Indonesia minuman keras. Limadha nam yusammuna al-khamr? Kenapa para ulama menyatakan khamr dari hadis-hadis yang ada? Li'annahu yukhammirul aql. Itu. Dikatakan khamr itu karena dia ini yukhammirul aql, menutup akal sehatnya. Sudah enggak normal sudah. Tidak mungkin seorang yang mabuk mimpin rapat mau jadi apa? Atau ngimami. Dulu kan masih boleh di awal-awal Islam ada itu, setelah itu baru turun ayat. Nah, lataqrabu shalah wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalian kalau kondisi mabuk. Baca ayat salah-salah. Nah, sudah ini khamr, yukhammirul aql, karena dia menutup akal sehatnya. Sudah enggak stabil, enggak kondusif sudah. Nauzubillah. Di samping itu minuman keras adalah haram. Nah, adalah haram. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang Arab, dan ini dari kalangan para ulama ahlus sunnah, dulu kalau misalnya bertemu dengan temannya, sahabatnya, nah, misal namanya temannya itu Abdullah. Nah, Abdullah punya teman lagi, kita juga yang tanya juga punya teman lagi namanya, yaitu misalnya Abdul Aziz. Nah, seorang ini bertemu dengan Abdullah. Abdullah, ana mendengar Abdul Aziz salim. Itu bahasanya. Ana mendengar Abdul Aziz kemarin salim. Bahasanya, saya mendengar kemarin Abdul Aziz sehat, padahal sakit. Itu bahasa, ada bahasa motivasi. Demikian para ulama. Nah, saya mendengar kemarin Abdul Aziz sehat ya, padahal sakit. Nah, makanya perlu ditinjau ulang penamaan rumah sakit. Iya. Kalau orang ke situ sudah pada sumpek susah, aduh rumah sakit. Kalau di Arab kan enggak ada rumah sakit. Baitul Marid enggak ada. Yang ada mustasyfa, tempat pengobatan, penyembuhan. Enak kan didengarnya, enak. Orang terbawa gitu loh, gutuk. Mau kemana? Rumah sakit. Aduh. Sudah ini duluan tempatnya sakit, ini enggak kan. Makanya para ulama dulu seperti itu. Samitu annaka salim. Aku dengar kamu sehat kemarin ya. Alhamdulillah. Itu. Padahal sakit maksudnya. Tafakulan. Betul-betul dibikin anu gitu loh, apa namanya? semangat gitu loh. Itu. Nah, tidak didownkan. Nah, beda sekarang misalnya. Loh, ada mendengar antum kemarin sakit ya? Sakit apa? Kanker. Kanker. Mati ini. Tidak demikian. Berapa banyak kanker seperti antum ini mati dalam waktu singkat. Hati-hati. Tidak demikian. Nah. Tahur insyaallah. Islam demikian mengajarkan. Labas tahurun insyaallah. Bayangkan. Kalimat yang syar'i, yang lembut dan yang menyejukkan yang disampaikan. Labas tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Tahur insyaallah. Suci insyaallah. Artinya apa? Kalau kamu sabar dengan ujian itu, ikhlas karena Allah nerima, suci dari dosa. Kamu berguguran dosanya. Diampuni oleh Allah. Begitu kan syariat. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, qalbun salim tadi, selamat dari semua tadi tersebut. Nah, oleh karena itu, maka lawan daripada qalbun marid, yang marid, lawan daripada qalbun salim adalah marid. Lawan daripada qalbun marid adalah salim. Lawan daripada kolbu yang sehat itu adalah kolbun sakit. Nah, kolbun sakit tadi telah disebutkan syirik, kemudian kerak-kerukan dalam agama ini, cinta keburukan, cinta dosa, maksiat, na'udzubillah, cinta penyimpangan syar'i, cinta dosa-dosa, na'udzubillah min dalik. Nah, lawannya itu adalah ikhlas. Lawannya itu adalah al-ilmu wal-yakin. Ini lawannya daripada syak ini. Keraguan-keraguan ini al-ilmu wal-yakin. Wa mahabbatul khair. Cinta kebaikan. Naam. Wa tazinuhu fi qalbihi. Dan semua itu ikhlas, ilmu, ilmu nafi', yakin, cinta kebaikan itu menghiasi kolbunya. Ini kolbun salim. Ini yang akan bermanfaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal ladzi yanfa'u, yang salim ini. Nah, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan ini semua betul-betul dijauhkan dari berbagai macam bentuk tadi penyakit tadi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Suf, perhatikan ini. Ucapan beliau ini terambil dari ayat, sekian ayat dan sekian hadis yang sahih. Dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia itu akan masuk neraka, nar, itu lewat tiga pintu. Nah, pintu yang pertama, babus syubuhat. Alati turitu syakkan fiddin. Ini, masuk ini. Pintu syubuhat, kerancuan, keragu-raguan, kebingungan. Tidak ada pegangan yang jelas, yang kokoh. Dia beragama kepada Allah. Terombang ambing, gak jelas. Sehingga menyimpang. Terpengaruh dengan hal-hal yang menyimpang. Yang akan melahirkan apa? Keraguan-keraguan dalam agama ini. Syak ini. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya syubhat itu identik dengan apa? Penyimpangan pemahaman agama Allah. Dikira ini baik, padahal tidak baik. Dikira ini jalan yang lurus, padahal bengkok. Bingung. Enggak jelas. Orang jalan ke sana semua ikut. Apa pijakannya? Enggak tahu. Ikut-ikut. Orang bilang, ini bagus, bagus. Apa pijakannya? Enggak tahu. Naam. Kemudian sesuatu yang betul-betul melanggar syariat, menentang syariat, menentang Al-Quran Sunnah, diyakini baik. Kenapa? Karena ragu, dia enggak jelas, enggak punya pegangan. Syubhat telah menggandrungi dia, syubhat telah menyelimuti kalbu dia. Nah, itu pintu yang pertama. Dan iblis la'anahullah paling banyak menyesatkan manusia lewat jalur ini. Jalur syubhat ini. Yang kedua adalah pintu syahwat. Syahwat. Dua pintu ini yang paling banyak syaitan menyesatkan umat manusia ini. Larut dengan pemikiran dan pemahaman agama yang menyimpang. Kedua, larut dengan syahwatnya. Lah syahwat ini wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dalik. Kalau orang sudah terfitnah dengan syahwat ini, dia akan memilih syahwatnya ketimbang keriduan Allah dan kecintaan Allah. Dia lebih memilih kesenangan yang sifatnya sementara, yang itu justru adalah kebatilan dan kejelekan dan maksiat, dibanding dengan keriduan Allah, kecintaan Allah, pahala, jannah, kemuliaan, keutamaan, kenikmatan yang tiada tara nanti di hari kiamat. Hidup di bawah kontrol syahwatnya, na'udzubillah. Syahwat yang diperturutkan. Syahwat apa? Semua syahwat yang berkaitan dengan duniawi. Fitnah terbesarnya adalah wanita dan harta. Fitnah yang paling banyak dan paling besar, paling pertama menimpa Bani Israel kan wanita. Wanita bisa hancur, bisa sesat, bisa maksiat kepada Allah kalau sudah terfitnah wanita. Naam, bisa kena syubhatnya, kena syak tadi itu, bisa kena maksiat. Kalau di sekarang bisa ke penjara, naam. Bisa ke penjara dan yang lainnya ketika terkena syahwat tadi. Nah, pintu syahwat dahsyat, bahwa fitnah yang tadi paling dahsyat menimpa Bani Israel dan juga menimpa umat Rasul adalah wanita. Nah, salah satu tokoh yang mungkin semua hadirin pada faham ya, siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi, menantu Nabi, bayangkan masih ada hubungan kerabat, Khulafaur Rasyidin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dibunuh. Oleh siapa yang bunuh? Awalnya dia seorang yang baik, kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qori, wah masya Allah sudah mulia, terfitnah oleh wanita Khawarij. Ini wanita, na'udzubillah min dzalik. Khawarij itu yang menyimpang dari agama Allah, yang suka jelek-jelekan pemerintah, kayak gitu, berontak, kayak itulah. Nah, yang mengkafirkan orang lain dengan mudah, na'udzubillah. Nah, ditantang sama wanita ini, kamu mau menikahi aku, kalau bahasa kita ya. Nah, aku hanya butuh satu maharnya, bunuh Ali. Coba antum bayangkan, orang yang mulia, orang yang ahli qiraah Al-Quran, kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jatuh terfitnah oleh syahwat tadi, wanita tadi, dan dibunuh. Na'udzubillah. Nah, ini wanita. Harta juga demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Tiap-tiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku kata Rasulullah harta, syahwat. Na'udzubillah. Maka jangan sampai ini semua, ini kan fitnah. Wanita harus fitnah. Maka kita harus memanage, mengkondisikan. Jangan sampai mereka ini memfitnah kita. Justru kita harus mendidik mereka. Wanita, istri kita, dan yang lain dididik. Harta pun juga demikian. Jangan sampai harta itu menguasai kita. Kita yang harus menguasai. Biar harta ngejar kita. Nah, agar tidak terfitnah harta tersebut. Antum melihat di beberapa ayat Al-Quran ini waktu sudah mepet. Naam. Ketika Allah sebutkan dalam surat An-Nur misalnya, afi kulubihim maradun. Naam. Dalam kalbu mereka itu marad. Marad. Dalam kalbu itu semua banyak tafsirnya yang menjelaskan adalah kesyirikan, kemunafikan, dan keraguan-keraguan dalam kalbu. Sebagian juga bermakna marad adalah zina. Na'udzubillah. Bermakna zina. Di surat At-Taubah 125 juga demikian. Wa ma ladzina fi qulubihim maradun. Itu syak dan munafik, nifak. Demikian pula di surat Al-Anfal ayat ke-49. Na'am wa ladzina fi qulubihim maradun. Itu marad syak syubuhat. Itu bermuaranya di situ. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bermakna marad itu keraguan-keraguan dalam agama, syubuhat, kemudian kemunafikan, nifak, dan penyimpangan-penyimpangan agama yang ada. Nah, demikian pula di dalam beberapa ayat disebutkan tentang fi qulubihim marad, kolbu yang marad itu adalah kolbu yang cenderung na'udzubillah kepada perzinahan. Makanya di surat Al-Ahzab ayat 32, nah, Allah sebutkan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti wanita yang ada yang lainnya. Naam. In taqaitunna fala takhdha'na bil qaul. Kata Allah, kalau kalian takwa, naam, jangan sampai takhdha' bil qaul. Berkata-kata yang lembut yang bisa tergoda orang, jangan sampai demikian, kata Allah. Kenapa? Fayat ma'ulladzi fi qalbihi marad. Nanti akhirnya orang yang dalam kolbunya marad ini, sakit itu akan terpengaruh kena syahwatnya, na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka tidak ada lain bagi kita kecuali terus kolbu yang marid yu'zi tu'zi, sudah jelas kolbu yang marid itu akan mencelakakan pemiliknya dengan makna marot tadi sakit tadi. Kolbun salim, kolbu yang salim yang sehat itu, itu akan menyelamatkan dia dari azab Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, waktu sudah habis. Ini panitia menyatakan ada sebenarnya beberapa riwayat dan keterangan insyaallah ta'ala dari yang ringkas tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan faedah ilmu untuk kita betul-betul hati-hati jangan sampai terjatuh pada apa? Kemunafikan. Kemunafikan, berkata dusta, janji diingkari, diamanati khianat, na'udzubillah, dan yang lainnya dari nifak-nifak i'tikad, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian syubhat, terkena kerancuan dalam pemikiran agama ini, penyimpangan syariat, penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid, penyimpangan pemahaman, hati-hati. Dan juga demikian jangan sampai terjerumus pada apa? Cinta kepada keburukan, kejelekan. Justru sebaliknya, tauhid, ikhlas, ilmu nafi, yakin, cinta kebaikan. Ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk diberi qalbun salim, karena itulah yang bermanfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin yang ada. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tadi disebutkan jika ada tanya jawab maka tafadhol. Oh, nah, tafadhol. Waalaikumsalam. Gracias. saya secara pengalaman di kita ini ada mitos tentang obat segala sesuatu diantaranya adalah terutama penyakit awam itu hati kontak. Saya sampaikan di sana hanya tentang masalah hati dengan bahasa. Oh, ternyata jantung enggak, Mas? Namanya hati. Banyak ketulisan kalau cuma penyampaian di Indonesia sangat sulit sekali karena sudah dengan logo-logo love itu. Love bukan jantungnya, betul-betul hatinya. Oleh karena itu, kita sebagai mungkin lagi menyampaikannya untuk merubah semuanya ini bagaimana agar kembali pada jantung. Jazakallah khair, barangkali masya Allah atas pertanyaan sekaligus pernyataan tadi, di dalam pepatah Arab itu disebutkan yaitu khaliful adah adawah. Artinya kalau dia menyelisih adat yang ada itu akan jadi dimusuhi. Tapi enggak ada masalah dalam pengertian begini. Mungkin diiringi ya. Misalnya sekarang ala wahyal qalbu, misalnya qalbu itu kita biasakan Pak bahasa itu. Nah, sesekali diartikan hati. Yang dimaksud hati di sini adalah jantung gitu loh. Jadi dibiasakan seperti itu. Namun nanti pada akhirnya digiring kepada qalbu. Ketika disebut kolbu, maksudnya adalah jantung. Makanya dipahamkan kepada audiens, kepada masyarakat. Nah, dalam setiap taklim itu, agar tidak kaget mereka dalam merubah yang drastis gitu. Nah, kolbu yang dimasukkan dalam ayat itu adalah jantung. Salah kaprah di negara kita ini misalnya. Mereka memahami hati. Tapi sesungguhnya itu adalah jantung. Terus demikian. Sehingga orang terbiasa memahami kolbu itu jantung. Dengan apa? Dengan bahasa kolbu. Sekarang kayak jannah umpamanya, surga. Sebenarnya surga itu bahasa kita. Padahal jannah itu bernilai tinggi, bermakna dalam. Tuhan, itu kan sebenarnya gak pas. Tuhan, banyak Tuhan. Sekarang kalau Tuhan-Tuhanan, ya kan? Ilah, Rob. Itu jauh lebih tepat. Tapi memang negara, masyarakat kita masih mengakar itu, sehingga pelan-pelan ya sampaikan pelan-pelan. Jazakallah khair. Naam. Wallahu a'lam. Sawab. Naam. Masih ada waktu ya? Naam. Naam. Jazakallah khair. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam fatwa beliau, salah satu daripada kiat agar kita ini khusyuk sholatnya ya. Maka kata beliau, selalu dalam segala ibadah kita termasuk sholat itu, dari awal kita melakukan, niatkan ikhlas untuk Allah. Karena keikhlasan ini akan membuat, kata beliau, tibun nafas wan syirahus sadr. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas itu, dia tibun nafas wan syirahus sadr. Jiwanya dia itu baik, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa macam-macam, dan pikiran tidak kemana-mana. Itu tibun nafas wan syirahus sadr. Dan lapang dadanya, menjalani ibadah itu mudah ringan. Contoh sekarang, kebalikannya orang-orang munafikin itu paling enggan kalau ibadah. Apalagi sholat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu orang munafik. Nah, ketika berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Sudah enggak ikhlas karena Allah. Yuraunan nas. Ini munafik. Makanya keikhlasan di awal kali kita mau ibadah ini akan membantah, menepis tadi itu. Segala bentuk penyakit kolbu, ketidakikhlasan, ketidakhusuan, dan yang lainnya itu. Nah, akan dibiasakan seperti itu. Nah, terus ketika muncul sholat itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang misalnya, segera kembalikan kepada Allah. Lawan ketika itu. Lawan, terus. Sampai Rasul menyatakan sholatnya kalian ini ada yang diterima seperdelapannya, sepersepuluhnya, sepertiganya, seperempatnya. Sejauh mana keikhlasan dan kehusuan dia, disitulah. Oleh karena itu para ulama sangat memberikan penegasan yang sangat ketika muncul sholat itu ingin dilihat orang, dipuji orang, segera tepis. Jangan dibiarkan. Berapa banyak kejadian ketika dia tahiyat itu yang dibaca Al-Fatihah. Waladzolid amin. Amin kok tangan saya begini? Itu hilang kekhusuan sudah. Nah, itu demikian pula masuk ke masjid sudah aman dia, masya Allah, tidak ada masalah, sudah siap sholat. Begitu takbir dapat satu rakaat atau sebelum satu rakaat, loh dompet anak mana? Itu ingat semua. Aduh, sering katanya. Nah, dompet mana? Waduh, ketinggalan di kamar mandi. Waduh, nanti hilang. Itu dibahas oleh syaitan sampai selesai. Ngurus dompet satu ketinggalan di ini sampai gak khusus sholatnya. Salam sudah. Nah, begitu ke kamar mandi ternyata masih di saku sini. Kerjaan syaitan. Makanya ikhlas dari awal itu penting. Dan ketika terjangkit penyakit tadi itu, segera tepis. Ini setan, gangguan setan ini. Ikhlas. Terus. Ya sudah seperti itu usaha. Nah. Lah ya itu makanya. Kalau ikhlas nanti insya Allah hilang itu. Barakallahu'alaikum. Nah, fadol, ada yang lain? Masih ada waktu? Nah. Barangkali sudah paham insya Allah ta'ala. Nah. Oh, yang tiga belum. Ya, babul ghadab. Pintu emosional yang tidak terkendali. Nah, apa? Pintu apa? Emosional yang tidak terkendali ini akan melahirkan udwan baina khalqi, permusuhan sesama makhluk Allah. Na'udzubillah. Al-babul ghadab. Pertama babu syubuhat, masyaallah diingatkan, jazakallah khair. Babu syubuhat, babu syahwat, babul ghadab. Makanya sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihati aku. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Ya Rasulullah, nasihati aku. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah kamu. Jangan emosi kamu. Karena emosi itu merupakan luapan syaitan dan jahannam. Dari uapnya jahannam. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika emosi sudah mulai memuncak, disuruh apa? Wudhu. Apalagi disuruh berlindung kepada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian. Ketika dia emosi berdiri, duduk. Ketika emosi duduk, berbaring. Agar tidak terkena tadi itu. Kalau antum melihat na'udzubillah fenomena yang ada, pembunuhan itu terjadi dari apa? Emosi yang meluap, yang tidak terkendali. Dan permusuhan satu dengan yang lain itu akibat ini. Emosi yang tidak terkendali. Nah, makanya yang ketiga bab apa tadi? Bab al-ghadab. Na'am barakallahu fikum. Baik, mungkin cukup sementara ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ketika ada salahnya kami mohon maaf, dan ketika ada yang kurang sopan juga demikian dimaafkan. Na'am subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.